Jepara Cinta Damai ya, benar ya. Yang datang siang hari ini semuanya saudara ya mas ya. Ada SNU Indonesia, ada sahabatku Jilo Manise, semuanya saudara. Nyupalapa, spesial buat semuanya. Yeah.